وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Minhum, dan ialah di antara mereka man adapun orang aman yang beriman man wasaddaqah dan membenarkan itu man Allahiran secara zahir itu limaslahatin dunyawi wiyatin semata-mata untuk kemaslahatan duniawi wahuwa adapun itu man ala khabathati ialah atas kekotoran rohaninya man al asliyah yang bersifat permanen wa dinaatihi dan rendahnya derajat itu man al jabaliyah yang sudah menjadi watak bal bahkan akhbatu lebih kotor min hadari itu dinaah al jabaliyah bihaitsu dengan sekiranya idza apabila berjumpa idza laqu apabila telah berjumpa itu mereka alladzina terhadap orang-orang aman yang beriman itu alladzina wa akhlasu fi imanihim dan mengikhlaskan diri itu mereka alladzina bi imanihim dalam keimanan mereka qalu menyatakan itu mereka mereka amanu shaddaqu dhahiran amanna beriman kami bi rasulikum dengan utusan kalian alladzi huwa ada pun itu ladzi Ar-Rasulul Mu'mad ialah Rasul yang dijanjikan ke Taurat dalam kitab Taurat Yaqinan sejarah yakin wa saddaqna saddaqna dan membenarkan kami jami'ama terhadap segala suatu ja'a yang membawa itu Rasul bihi terhadap itu ma min indi Rabbi di sisi Tuhannya itu Rasul wa idha khala ba'dhum ila ba'din dan apabila telah menepi ba'dhum sebagian mereka ila ba'din kepada kebahagiaan yang lain ay artinya al-munafiqin orang-orang munafik ma'al musyirin beserta orang yang menetapi kemunafikan itu kalau menyatakan mereka ay kullun masing-masing minal fariqain dari dua golongan itu bil-dil akhir bagi yang lain indal musyawar ketika bercakap-cakap wabathi syakwa dan mengungkapkan adanya pengaduan antarawna adakah melihat engkau amroha darwajul dalam perkara laki-laki ini kaifa bagaimana ya'lu tinggi itu rajul yang taki dan mendaki rajul wa mahuwa dan tidak adalah itu rajul illa nabi kecuali seorang nabi al-mu'ayyad yang dikukuhkan al-mu'ud yang dijanjikan di kitabina dalam kitab kami ayya syai'in sesuatu macam apa kata alamun mengetahui kalian ya ma'asyubya ma'asyurul Yahud wahai golongan orang-orang Yahudi atuhadithunahum bima fatahullahu alaikum atuhadithunahum adakah membincang galilum kepada mereka bima dengan suatu fatah yang telah menyingkapkan Allah siapa Allah alaikum atas kalian di kitabikum dalam kitab kalian min wasfi dari sifatnya itu Rasul la yuhajukum bihi untuk membuat argumen mereka kum kepada kalian bihi dengan itu kita aima fatallahu alaikum wa yaghlibu alaikum dan melampaui mereka alaikum atas kalian wa taqarrabu dan mendekat mereka indah rabbikum disi Tuhan kalian fal'akul al'an amtuharifun al-kitab maka ada pun sesuatu yang memalukan Qur'an sungguh memalukan amtuharifun apakah kalian telah merubah Alkitab kepada kita wala tusallimunahu ghiratan wa himyatan dan tidaklah menyerahkan diri dan kepada itu kita ghiratan wa himyatan karena merasa cemburu wa himyatan dan melindungi diri afala ta'qilun adakah kalian tidak berakal tatafakkaruna merenungi kalian wa tata'ammalun dan merenung berpikir kalian ayyuhal mutadayyinun bidinil aba wahai orang-orang yang beragama Bidinil abad dengan agama para leluhur fi amriha dan menjadi padalam perkara laki-laki utusan ini. Hakata jara halatum daiman, hakata demikianlah jara berlaku halatum apa keadaan mereka. Daiman selamanya kangkulu dengan tanya mengatakan mereka fi amtali hadhil hadayanat, dengan berbagai macam perumpamaan igawan-igawan ini atau wajan-wajan ini. Ila anta tafarroku, kepada hendaknya bercerai-berai kalian. Agama ini juga sering kali dipakai oleh orang semata-mata sebagai piranti, sebagai sarana untuk keperluan-keperluan duniawi. Jadi agama dijadikan kendaraan untuk keperluan duniawi itu sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Jadi sejak zaman Nabi Musa sudah dipakai sebagai kendaraan duniawi. Contohnya begini, agar mendapatkan omset, agar mendapatkan manfaat dari orang beriman, ketika mereka itu berjumpa orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman sebab Nabi kalian itu juga sudah dijanjikan di dalam kitab kami. Ketemu dengan orang beriman, dia menggunakan logika orang beriman, perbincangan orang beriman. Sebab dengan demikian berarti ada kemungkinan mereka ini mendapatkan masukan-masukan materi, masukan-masukan yang bersifat duniawi. Jadi dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini berarti terjadi pembelokan dari agama yang semula semata-mata untuk keselamatan, untuk kebahagiaan dunia akhirat dan batin, kemudian dipakai semata-mata untuk memenuhi syahwat-syahwat duniawi semata-mata. Jadi akhirat tidak pernah terpikirkan, mendekat kepada Allah tidak pernah terpikirkan. Kalau Imam Busiri sampai bilang, wa may yabi ajilan min hubbi ajilihi, orang yang menjual akhirat dengan dunia, akhiratnya dijual, betul. Asalkan laku, pokoknya apa saja yang laku itu dijual. Kalau perlu sumpah, wallahi sudah ditawar sekian. Ya, ditawar sendiri maksudnya dari orang lain. Jadi kalau perlu pakai kalimat-kalimat yang bernuansa keislaman, bernuansa keislaman. Jadi, itu semata-mata untuk kepentingan-kepentingan yang sementara di dunia ini. Kata Imam Busiri, orang yang menjual akhirat semata-mata untuk kepentingan duniawi, ya bin lahul ghubnu fi ba'in wa bisalam. Sesungguhnya dalam perkara jual beli orang ini sangat bodoh. Jadi bagaimana emas itu ditukar dengan loyang? Bagaimana emas yang asli itu ditukar hanya dengan besi atau dengan seng dan lain semacamnya? Itu perumpamaan orang menggunakan kendaraan agama, kendaraan ilahi, semata-mata untuk syahwat-syahwat duniawi yang sementara, yang fana. Sebab apa yang bisa dijual, jual. Kalau perlu Allah dijual, jual. Jadi apa laku? Ya laku, bisa untuk nipu di mana-mana, untuk di mana-mana. Kan ada beritanya itu kan, di infotainment, seorang ustaz yang ternyata jadi pesakitan, itu kan kalimatnya, Allah, subhanallah, kan gitu. Jadi kalimatnya yang gitu-gitu, ternyata memang gitu. Jadi, karena itu enggak usah terlalu percaya masalah penampilan, masalah kata-kata dan lain semacamnya, sampai kita buktikan bahwa akhlak orang ini betul-betul bagus, bahwa cara berkawan orang ini betul-betul bagus, cara bersaudara betul-betul bagus, baru kita paham. Jadi kalau ketemu pertama kali terus orang itu sepertinya mulu-mulu, jangan dulu percaya, nanti malah nangis bu. Nah, ada orang dari Jakarta pulang ketika menjelang Lebaran 2 tahun yang lalu. Ya. Di bus itu jejer dengan orang lain. Terus yang orang lainnya tanya, "Anggap putranya berapa?" "Oh, 3 ya." Terus gimana pendidikannya? "Alhamdulillah, udah 1 mondok di Gontor, satunya nanti di Tebuireng." Dan yang sebelahnya yang tanya saya bilang, Anak saya alhamdulillah juga mondok, jadi dicocok-cocokin. Ternyata ini tukang bios ini. Jadi setelah cocok merasa berkawan, merasa bersaudara, moga-moga diminum. Ya, kasih minum mana? Nah, karena omongannya nyambung bab tentang pondok, tentang santri, enggak tahu bahwa itu salah satu cara agar bisa masuk kepada kesenangan orang yang mau dibius ini. Ketika dibius, kelengger, habislah semua yang dibawa itu omnya habis ini. Jadi andalannya apa? Yang penting bisa cocok. Ya, cocok. Penting bisa cocok dengan orang yang ada di sisinya bisa cocok. Anak ini kan gambaran kasar tentang orang-orang munafik yang menggunakan kendaraan agama. Sesungguhnya tidak betul-betul masuk dalam batin agama itu. Hanya semata-mata sebagai jurus untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan itu ukuran orang itu bukan perkara apa sering bilang alhamdulillah atau sering bilang apa, itu bukan ukuran di mana sekarang. Bukan ukuran. Kalau orang sering baca bilang subhanallah, masya Allah, apa ukurannya itu orang soleh? Belum tentu. Itu bukan ukuran. Boleh jadi itu untuk apa? Untuk membuat pencitraan. Dan sekarang musimnya pencitraan. Jadi dia dikira orang baik-baik dan itu. Nah, karena itu orang seperti ini, wa'idha falaba dumilabadin, kalau sudah ketemu dengan yang sama-sama asli kotornya, itu ngomong apa adanya. Kalau sudah ketemu sama munafiknya, ngomong apa adanya. Aku kemarin nyekar di sana, nyekar di situ, ketemu gitu, cocok. Tapi kalau ada orang beriman, jin. Nah, ini berarti agama dijadikan kendaraan. Nah, sebenarnya mereka itu tahu bahwa Nabi yang dijanjikan itu ada dalam kitab mereka, ada dalam Taurat, dalam Injil. Jadi Rasulullah itu sudah disebut berulang-ulang dalam seluruh kitab Samawi. Bab tentang Nabi ada di dalam kitab Zabur, ada dalam kitab Taurat, ada juga dalam kitab Injil. Semua umat yang diutus kepada mereka Nabi-Nabi oleh Allah Ta'ala mengerti sesungguhnya tentang Rasulullah ini. Cuman ketika Nabi yang dijanjikan itu datang, apalah serta-merta kemudian mereka beriman? Tidak. Karena itu misalnya gini ya, sekarang gegap gembita salawatan misalnya. Kalau Allah memberikan izin kepada Nabi datang beneran, apa iya langsung datang ke Nabi? Enggak juga, belum tentu. Misalnya Nabi yang beneran itu dibangkitkan oleh Allah dengan kemahakuasaannya, dengan maha irodahnya misalnya. Apa lantas kemudian yang berduyun-duyun bersolawatan itu datang kepada Nabi yang diutus ini? Belum tentu. Kalau Al-Quran ini misalnya diturunkan kembali, apa lantas kemudian keimanan menjadi segar? Belum tentu. Belum tentu. Tidak ada jaminan. Malah bisa-bisa kalau tidak sama dengan pikiran kita, kita katakan palsu ini Quran. Nabi ini palsu. Kalau tidak sama dengan apa yang kita inginkan di dalam pikiran diri kita. Nah, orang-orang dari kalangan umat terdahulu itu padahal mereka jelas-jelas merubah kitab, Injil itu dirubah, Taurat itu dirubah. Apa yang disebut sebagai perjanjian lama, bukan Taurat yang sebenarnya. Sebagaimana apa yang disebut sebagai perjanjian baru, bukan Injil yang sebenarnya. Mereka sudah merubah. Tapi mereka sadar bahwa itu sudah dirubah oleh mereka. Mereka mengatakan, ini kitab yang diturunkan oleh Allah. Sebenarnya mereka tidak betul-betul yakin. Karena itu ada penelitian bahwa di Amerika itu ya, 85% orang yang beragama Kristen atau Katolik di Amerika itu 80% ateis. Jadi kalau di KTP-nya memang ada, tapi sesungguhnya prakteknya itu ateis. Kalau mereka datang ke gereja, itu seperti rekreasi aja bagi saya saja. Nah, sekarang misalnya, kalau ternyata datang ke Masjid Hamba, apa itu sedang rekreasi? Atau datang ke masjid, datang ke sholat di lapangan, ya, sekedar ya lihat-lihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu kan mirip rekreasi juga. Mirip rekreasi. Ternyata ibadah itu mesti ada fi'lul qalbi, ada tindakan hati, perbuatan hati mestinya ibadah itu. Jadi ukurannya itu adalah rasa keilahian. Karena itu gini ya, Ada orang wudu misalnya, wudu saja. Ketika wudu itu rasa keilahiannya penuh. Maka wudunya orang ini bisa mengalahkan nilainya ibadah-ibadah orang lain yang sebanyak-banyaknya tapi tanpa rasa. Ada orang wudu penuh rasa keilahian, merasakan bahwa itu hakikatnya adalah tindakan Allah. Terus ada orang mengerjakan semua rukun Islam. Maka orang yang wudu ini kualitasnya bisa lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang banyak tadi. Karena itu kalau Nabi baca bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, Nabi baca bismillah, itu bisa lebih berat timbangannya dibandingkan dengan ibadah seluruh umat Islam di seluruh dunia. Padahal Nabi cuma bismillah. Nah, kenapa? Oh, bismillahnya Nabi itu adalah rasa keilahian yang penuh. Jadi bukan hanya terungkap di lisan, tidak, betul-betul dirasakan. Sehingga menyaksikan segala sesuatu itu bismillah. Segala sesuatu itu atas nama Allah. Jadi pohon ada sebagai pohon atas nama Allah, mendung ada sebagai mendung atas nama Allah, hujan ada sebagai hujan atas nama Allah, musim ada sebagai musim atas nama Allah, dan lain semacamnya. Ketika Nabi membacakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, apa yang tidak atas nama Allah, segala yang ada ini semuanya atas nama Allah. Itu kualitas dari bacaan bismillah Nabi yang lebih berat dibandingkan dengan kebaikan seluruh umat manusia di dunia. Dan itu ya disebutkan bahwa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang pangkatnya abrar. Orang yang pangkatnya abrar itu kelas wuliullah di tahapan yang paling umum. Abrar. Kelas wuliullah yang paling umum. Itu kebaikan-kebaikan orang yang pangkatnya abrar itu sayyiatul muqarrabin, sama dengan keburukan orang-orang yang akrab dengan Allah. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa riaknya para wali, jadi para wali bersikap ria, pengen dilihat orang, itu lebih bermutu ketimbang ikhlasnya orang awam. Padahal orang awam sudah ikhlas, tak ikhlas kita. Alhamdulillah, itu nggak ada apa-apa dengan wali yang ria, masih lebih tinggi riaknya si wali itu. Karena itu ya, kalau orang mabuk kepada Allah terus mengucap yang macam-macam, itu lebih bermutu ketimbang kenapa ngucap-ngucapnya tadi itu rasanya rasa keilahian. Setiap tindakannya itu rasa keilahian. Itu pentingnya hati kita ajari untuk tenggelam di dalam rasa keilahian. Orang tenggelam dalam rasa keilahian itu aktivitas apa saja itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Nanti kita dapat saja diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam bab-bab tertentu ada yang tidak sama bahkan dengan syariat. Dalam bab-bab tertentu ada yang tidak sama dengan syariat. Sekitar tahun 60-an itu ya, Husmi itu meminta santri-santrinya untuk membawa ayam jago pilihan dari daerahnya masing-masing. Dari sekitar Jawa Tengah, Boyolali, dari Jawa Timur, Tuban, semacamnya itu diminta untuk bawa ayam jago. Tolong, aku dibawa ayam jago kepada santri-santrinya. Santri-santrinya itu bawa ayam jago pilihan dari daerahnya masing-masing yang tandingnya itu, yang adu tandingnya itu pelaku. Setelah kumpul itu ayam jago itu dikalungin sama Husmi, ditulisin PKI ya, dikalungin. Terus Husmi itu punya ayam kurus, ayam yang seolah-olah tidak berdaya gitu. Nah itu diadu sama yang PKI ini, itu kio PKI itu, jadi tulisin itu kio kalah semua. Terus coba diadu sama Husmi, ayam dikalungin NU, satunya PKI, kalah PKI itu. Ini kan gak masuk akal. Secara syariat ngadu ayam itu haram, gak boleh ngadu ayam itu, gak boleh. Tapi sesungguhnya apa makna ganda Allah Ta'ala dengan isyarat-isyarat, misalnya ngadu ayam ini dikalungin NU, PKI, terus ini santri PKI gitu. apa caranya itu? Nah ini kan syariat saja nggak bisa mewadai, nggak bisa mewadai. Kenapa? Karena tindakannya tanggulam dalam rasa Allah. Tindakannya tanggulam dalam rasa Allah. Nah, kalau seperti Habib Salim bin Jindan misalnya, merokok-merokok terus, merokok-merokok terus, itu bisa lebih bermutu ketimbang sholatnya orang kebanyakan. Kenapa? Oh, ngerokok-ngerokok terus itu, rokoknya, asapnya itu bisa menyembuhkan penyakit komplikasi. Jadi, bukan tambah penyakit, malah sembuh orang-orang dekat sembuh. Orang yang di dekatnya, orang yang berdosa disebut tobat dan asap rokoknya. Nah, itu lah yang disebut bahwa riaknya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu lebih bermutu ketimbang dikelanya orang kebanyakan. Lebih bermutu. Kalau hubungan keterkaitan antara orang awam dengan para wali aja seperti itu, bagaimana dengan para sahabat itu kan? Oh, Abu Bakar Siddiq, oh itu perlu satu saja gitu ya. Itu lebih bermutu ketimbang tahlilan orang sedunia. Wah itu. Padahal kan sudah ada HTI atau Himpunan Tahlil Indonesia. Nah, apalagi dibandingkan dengan Nabi, apalagi dibandingkan dengan Gusti Allah, kan ada lamanya dibandingkan dengan Gusti Allah Ta'ala. Sesungguhnya ya, Gusti Allah itu memiliki samudra kebaikan yang tidak ada tepinya, cakrawala kebaikan yang tidak ada tepinya. Tentu kalau dibanding-bandingkan dengan kebaikan yang kita kerjakan ini, enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Tapi dari saking luhurnya Allah, perbuatan kita yang enggak ada apa-apanya ini disodorkan kepada Allah, diterima juga. Diterima juga. Ini yang dilukiskan oleh Maulana Rumi dalam kitab Mathnawi. Seorang Badui, seorang Arabi, seorang pedalaman datang membawa guci. Di dalam guci ada yang begini, dipersembahkan kepada raja yang memiliki sungai Tigris. Tigris itu sungai empat, termasuk empat sungai terbesar dunia, dan jernih airnya, langsung bisa diminum. Walaupun memiliki sungai Tigris, si raja ini ketika dihadiahi seguci air yang jernih, diterima juga dengan penuh senang hati. Kemudian guci-guci yang semula, guci yang semula berisi air jernih ini diganti isinya dengan emas oleh si raja. Diberikan kepada orang Badui yang datang dari jauh dengan penuh susah payah ini. Kemudian hilang kepada menteri-menterinya si khalifah ini, si raja ini bilang, nanti ulangnya si Badui ini tolong lewatnya itu tidak lewat gurun tapi lewat sungai katanya. Ketika untuk pertama kali menyaksikan sungai Tigris, orang Badui ini, si Arabi ini pingsan langsung. Ya Allah katanya, untuk apa aku bawa jauh-jauh seguci air yang jernih itu? Ini Tigris tidak ada batasnya. Ini Tigris sangat luas, ini Tigris sangat jernih. Bisa. Itu perumpamaan bahwa ketiadaan diri kita di hadapan keluasan yang tak terhingga di hadapan diri kita. Kita seolah-olah sudah bagus, sudah soleh loh. Kenapa? Karena sholat lima waktu sudah tidak ada yang bolong. Kan? Kalau puasa kita puasa, kalau udara mati sudah tahlilan, kan itu soleh. Sudah baik-baik loh. Itu jangan kemudian dianggap, wah ini sudah lumayan. Karena itu kata kita Kusairi ya, kata Imam Kusairi, kalau kau ingin tahu bahwa kamu tidak ada apa-apanya, bacalah biografi para wali. Jadi kalau kita membaca biografi para wali, kita jelas tidak ada apa-apanya. Satu ya, orang seperti Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi itu semenjak diangkat menjadi waliullah langsung sakit ambien dan tak pernah sembuh, dan tidak pernah berobat untuk sembuh. Ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa Syekh dinyanyikan doanya masih makbul, kok tidak berdoa untuk kesembuhan ambien itu? Apa kata Al-Haris Al-Muhasibi itu? Allah mengangkat derajat saya lewat ambien ini. Bagaimana mungkin saya berdoa untuk sembuh? Oh, ini pintu yang sangat mahal loh. Terus kalau kita biasanya dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, berkacalah kepada Al-Haris Al-Muhasibi. Betul-betul tidak memiliki apa-apa kita ini. Atau bagaimana orang yang senantiasa beribadah, yang senantiasa jaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa bahwa nilainya sudah banyak. Kenanglah baik-baik bahwa Habib Abdurrahman Asgar itu 33 tahun tidak pernah tidur barang sedetik pun. Semuanya dipakai untuk ibadah. Karena cuma 3 hari mungkin dengan memaksakan diri kita kuat ya, untuk tidak tidur. Ini 33 tahun enggak tidur. Bagaimana kita tidak membandingkan? Jadi bukan kelasnya kita membanding-bandingkan dengan mereka. Nah, karena itu segeralah insaf sebagaimana orang badui itu insaf, orang badalan itu insaf. Ketika tahu bahwa segunci air itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luas dan panjangnya sungai Tigris, pingsan kemudian. Pingsan itu artinya apa? Langsung akui tentang ketiadaan diri, tentang keterbatasan diri. Nah, ketika orang sudah mengakui ketiadaan diri, keterbatasan diri, orang ini betul-betul sudah melakukan sujud yang hakikat yang sesungguhnya. Apakah sujud yang hakikat? Yaitu lenyapnya diri dalam kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu betul-betul sekah sholat kita atas sesungguhnya Allah yang sholat ketika kita sholat. Wallazi yusalli alaikum, Allah lah yang sholat kepada kalian, kata ayat ini. Wallazi yusalli, wadapun Allah alladzi rada yusalli, yang sholat Allah alaikum atas kalian. Kita hanya meniru-niru sholatnya Allah taala. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, kepada kita pun Allah bersolawat. Wallahu yusalli alaikum itu bersolawat ya. Kalau inna Allah malaikat itu yusalluna, bentuknya jamak karena Allah dan para malaikat. Kalau kepada kita mufrad karena memang Allah sendiri yang bersolawat kepada kita. Jadi kalau Ibn Arabi memahami yusalli itu sholat, maksudnya apa? Sholat kita meniru sholatnya Allah. Kalau tafsir Jalalain yang dimaksud dengan yusalli itu memberikan rahmat, sama saja dengan Allah memberikan rahmat kepada Nabi, cuman kepada Nabi memberikan rahmat yang spesifik, yang istimewa, kepada kita rahmat yang lebih umum. Karena Nabi adalah gumpalan rahmat yang paling istimewa, maka semua rahmat yang diterima oleh umat manusia tak sebanding dengan rahmat yang diterima oleh Nabi kita. Jadi yang paling banyak menurut ke dunia itu adalah Nabi kita. Terus bentuknya apa? Wujudnya apa? Nabi itu memperoleh Allah, mendapatkan Allah gitu loh. Ketika sudah puas mendapatkan Allah, hilang rasa tertarik Nabi kepada yang lain-lain. Jadi Allah itu karunia terbesar. Karena itu kalau orang sampai mendapatkan Allah berarti mendapatkan segala-galanya. Atas dasar seperti ini kemudian Syekh Abidin Bustami mengatakan, ya ilahi mulki a'lumul mulki, Tuhanku kuasaku lebih besar daripada kuasamu. Karena kuasaku adalah aku memiliki engkau, sementara engkau hanya memiliki aku, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan engkau. Jadi orang yang tidak paham mengira bahwa ungkapan ini adalah ungkapan yang keluar dari syariat ya. Jadi kita itu lebih kaya dibandingkan dengan Allah kalau kita memiliki Allah. Artinya apa? Kita memiliki Allah tidak ada batasnya. Allah memiliki kita kan cuma debu. Jadi pemahamannya dengan. Nah, berarti kalau begitu ya, orang-orang yang hanya menggunakan agama sebagai kendaraan itu betul-betul enggak mencicipi nikmatnya Allah, tidak mencicipi nikmat rohani. Padahal nikmat rohani itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan nikmat apapun. Padahal dunia ini kan penuh dengan nikmat. Sekedar merokok saja nikmat. Sekedar berbincang dengan kawan-kawan bercanda juga nikmat. Melek bersama-sama ya nikmat. Ngelirik kemana-mana nikmat. Nah, ini semua nikmat ini akan lenyap ketika orang sudah merasakan nikmatnya Gusti Allah. Kalau orang sudah ketagihan Gusti Allah Subhanahu wa taala, orang ini makin tidak memiliki keinginan kepada yang lain-lain. Semenjak aku tertarik kepadamu ya Allah, pantangan begitu untuk tertarik kepada yang lain-lain. Enak loh. Dengan Allah itu enak loh. Sudah jadi kawan, teman dialog, enak. Nah ini yang sesungguhnya, coba kita buru-buru dengan upaya-upaya diri kita. Kita mencoba untuk merasakannya dengan jerih payah kita, sembari menyongsong dan mengharap adanya karunia-karunia rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjalanan rohani kita sehingga kita merasakan nikmat keilahian, nikmat kerohanian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.